Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita termasuk dari dampak kemaksiatan dan dosa terkhusus terhadap masyarakat adalah dicabutnya barokah, baik itu barokah pada harta mereka, barokah pada anak-anak mereka, barokah pada rizki dan bahkan jasad mereka, bahkan pula dampak dari maksiat tidak dikabulkannya doa, doa kaum muslimin. Demikian pula ditahannya hujan dari langit yang itu memberi kehidupan bagi kehidupan mereka, sawah ladangnya. Juga kedzaliman penguasa, kedzaliman pemimpin atas mereka dengan segala bentuk dan di banyak lini kehidupan mereka dizalimi oleh pemimpinnya. Begitu pula dikuasakannya musuh atas diri mereka kaum muslimin, dengan mudah musuh-musuh mereka menguasai kaum muslimin dan merampas, mengambil alih, menjajah apa yang menjadi hak milik kaum muslimin. Di dalam hadis Ibni Umar, Rasulullah SAW sebutkan, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wasyiddah wasyiddatil ma'unah wajawri sultan alaihim. Ketika suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran mereka, dan itu salah satu bentuk maksiat, mengukur kain atau timbangan yang ditimbang dikurang-kurangi, maka akan diazab mereka hukuman dengan masa paceklik berkepanjangan, kering, banyak mati ternak mereka, tanaman mereka, sulitnya penghasilan bagi mereka, kezoliman dan kekejaman pemimpin mereka atas mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal baha'im lam yumtaru. Begitu pula kalau suatu kaum menahan zakat mereka, tidak mereka keluarkan, mereka dicegah dari hujan yang ditahan, hujan itu tidak turun kepada mereka, kalau bukan karena binatang-binatang yang ada yang lain yang hidup butuh air, kalau bukan karena binatang itu, hujan sama sekali tidak akan Allah turunkan kepada mereka. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallata alaihim aduwan min ghairihim fa ukhidha ba'dama fi aidihim. Ketika suatu kaum melanggar ikatan perjanjian mereka dengan Allah, dengan Rasulnya untuk ditaati, tidak dimaksiati, dilanggar, maka akan dikuasakan musuh mereka terhadap mereka dengan mudah. Musuh itu menjajah dan menguasai mereka, dan dengan mudah mereka dengan itu merampas dan mengambil hak milik kaum muslimin. Walam wa malam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum. Dan jika pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, Quran, dan masih milih-milih dari apa yang Allah turunkan, maka Allah jadikan peperangan itu di antara mereka. Ini muslim yang satu menyerang, menguasai muslim yang lain, terjadi peperangan, permusuhan di antara kaum muslimin, di tengah masyarakat terjadi kekacauan, kegaduhan ketika para pemimpin itu tidak lagi berhukum dengan hukum Allah. Hadis diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari pengaruh kemaksiatan pula, pengaruh itu kepada makhluk-makhluk Allah selain manusia pelakunya. Dalam Fatir Allah sebutkan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau Allah hukum, Allah azab manusia karena perbuatan mereka, tidak akan tersisa bahkan satu binatang pun, satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Kata Ibnu Mas'ud dalam ayat, "Yurid jami'al hayawanat." Yang dimaksud adalah seluruh hewan. Tidak akan tersisa, semua terkena imbas dari dosa-dosa manusia itu. Kata Qatadah di riwayat Qurtubi, disebutkan oleh Qurtubi riwayatnya, dan itu telah Allah buktikan, Allah lakukan kepada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kata Abu Hurairah, ayat ini, "Ma taraka 'ala dhahriha min dabba." Sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, ikan, bahkan ikan-ikan di laut pun mati, kurus, mati kelaparan, mati terpaksa, dalam artian bukan maunya dia, bukan karena sakit, bukan karena ini, bidzulmiz zalim, karena kedzaliman manusia yang ada di muka bumi. Bahkan imbasnya kepada makhluk Allah yang di lautan, kelaparan, menjadi kurus, ikan di dalam laut. Besarnya pengaruh dosa itu terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan makhluk yang lain. Dan telah lalu tadi hadis Muslim, "Innal 'abdal fajir yastarihu minhul 'ibad wal bilad wasyajar wad dawab." Orang fajir, pelaku maksiat, beristirahat darinya. Ini merasa senang dengan kematiannya. Hamba-hamba Allah yang lain, negeri, pepohonan, dan binatang-binatang yang ada, karena tidak lagi terganggu, tidak lagi mendapat dampak dari kefajiran dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini dikuatkan dengan riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani, nazalal hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani adam. Hajar aswad yang di Ka'bah awalnya turun dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu, tapi karena dosa-dosa bani Adam berubah-berubah terpengaruh sampai dia menjadi hitam, sangat hitam seperti yang kamu lihat di Ka'bah. Awalnya dia putih, lebih putih dari susu, bahkan makhluk Allah batu pun terpengaruh dari kemaksiatan anak cucu Adam. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dalam Asyura, musibah apapun yang menimpa kalian akibat ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Segala bentuk musibah yang menimpa masyarakat atau suatu bangsa, suatu kaum, suatu suku, suatu daerah, bencana alam, gempa bumi, fitnah, angin yang menghancurkan, banjir, dan yang semisal-semisalnya banyak. Semua ini karena kasabat aydikum, akibat yang dilakukan oleh tangan kalian. Ini kemaksiatan yang kalian lakukan karena dosa-dosa yang kalian perbuat. Agar mereka mau ingat, mau segera berbenah diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini di dunia tidak berhenti hanya di situ, bahkan di akhirat dan perjalanan awal dari akhirat manusia di kuburnya, di yaumul akhir, di hari kiamat, di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, inna hadihil ummah tubtala fi kuburiha. Umat ini akan diibtila, mendapat ujian, cobaan di kuburnya. Dan Allah sebutkan terkait Fir'aun dan yang bersamanya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka itu terus dihadapkan ke mereka pagi dan petang hari sampai hari kiamat, jerumuskan Fir'aun dan yang bersamanya ke dalam azab yang keras. Dikubur, terhukum dan mendapatkan azab karena maksiatnya selama hidup. Dan kita tahu hadis Ibnu Abbas di Muslim, bahkan itu di Bukhari Muslim, marra nabi ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua orang dalam kubur ini sedang diazab. Yang satu karena tidak bersih setelah kencing, atau tidak menutup auratnya ketika kencing. Yang satu yamsyi bin namimah, menukil-nukilkan omongan fulan ke fulan yang lain, menyampaikan omongan ini ke yang itu untuk merusak hubungan baik di antara mereka, untuk memicu adanya permusuhan dan perseteruan antara yang satu dengan yang lain. Namimah, dosa berdampak sampai di kuburnya, di azab di dalam kuburnya. Madhab ahlu sunnah wal jamaah, seperti Syekhul Islam nukilkan, Mereka yakini bahwa mayit jika telah mati dikuburnya dikubur berada imma fi na'im au fil adzab. Berada imma dia dalam kenikmatan kebaikan atau dia di dalam azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di Bukhari pula dari Ibni Umar Rasulullah sebutkan bainama rajul yajurru izarahu idza id khusifa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dalam keadaan pakaiannya melebihi mata kakinya dengan sombong dia lakukan itu, kemudian diazab dia, ditelan di dalam bumi, dan dia terus masuk dan masuk kesedot di dalam bumi sampai yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kemaksiatan isbal menurunkan pakaian bagi lelaki lebih dari mata kakinya. Al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha 'alaihi. Seorang yang mati terazab di kuburnya karena niyahah keluarganya. Hadis di Bukhari Muslim. Karena mereka meratapi, menangis-nangis, teriak-teriak, histeris dan lain sebagainya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menampar di wajahnya atau gulung kuming di tanah, menjambak-jambak rambutnya dan perbuatan semacam itu. Ketika yang mati itu bahkan mewasiatkan itu na'udzubillah kepada keluarganya, kalau aku mati tangisi jenazahku, ratapi, sewa orang kalau perlu, suruh nangis, dibayar sebagian orang. Atau dia tahu bakal diperlakukan demikian oleh keluarganya yang awam, jauh dari agama, namun tidak dia larang, tidak dia ingatkan, jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Dia biarkan. Maka terazab di kuburnya karena itu maksiat niyaha. Ketika keluarganya meratapi kematian dia. Kata Ibnul Mubarak, dengan ini jika dia sudah mengingatkan dan saya hati, jangan-jangan mungkin sakit parah sebelum matinya, tapi tetap mereka ngelakukan, ya dia tidak akan diazab. Dia sudah berusaha menasehati, sudah berusaha melarang. Yang diazab kalau dia tahu, karena kebiasaan masyarakatnya begini begitu, keluarganya yang awam, dan dia tidak mengingatkan, tidak mewasiati, jangan, awas, itu haram, maksiat. Dampak kemaksiatan itu di dalam kubur. Di yaumul qiyamah Allah telah sebutkan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tunda mereka sampai di yaumil akhir di mana tunduk seluruh pandangan kepadanya. Saat itu akan Allah hukum dan Allah balas mereka semua. Di Bukhari Rasulullah sebutkan man kanat lahu madlamah li akhihi min irdin aw syai falyatahallal minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Yang merasa punya kedzaliman, ini pernah mendzalimi saudara-saudaranya, hari ini di dunia selesaikan, cari atau minta kehalalannya sebelum di hari yang tidak ada gunanya dinar maupun dirham, yaumul akhir. Ketika itu sudah enggak ada gunanya. Kalaupun orang mau mengeluarkan satu emas sebesar bumi, sudah enggak akan diterima darinya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun lan yutaqabbala minhum mil al ardi dhahaban walau iftada bih. Orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, enggak akan diterima satu bumi emas kalaupun dia punya, kalaupun itu mereka jadikan tebusan, enggak akan diterima. Tapi di dunia sekecil biji sawi pun akan berguna bagi orangnya kebaikan, karena di dunia waktu dia beramal. Akhirat hari pembalasan dan hisab, bukan waktunya beramal. Banyak dosa yang diazab, diancam hukuman jika orang melakukannya di akhirat. Thalatha la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Khabu wa khasiru. Kata sahabat, merugi sangat mereka ya Rasulullah. Siapa? Qalal musbil wal mannan wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Yang musbil menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, sarung, celana ataupun yang lain, gamis, thob bagi lelaki, bagi perempuan boleh. Lelaki tidak boleh pakaiannya di bawah mata kakinya. Kalau dia lakukan itu, tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak akan Allah lihat dia, tidak akan Allah sucikan, dan baginya azab yang pedih. Berlapis empat. Akibat maksiatnya di dunia. Mannan, begitu pula orang yang mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya pada orang lain. Yang ketiga, al-munfik sil'atah, yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Wallahi gak boleh. Misalnya dia jual barangnya 100 ribu ditawar 70 ribu. Oh, demi Allah, ngambilnya aja lebih dari itu, padahal dia kulak 50 ribu misalnya. Atau yang semisal itu. Dia lariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Kemaksiatan yang diancam dengan azab di akhirat, termasuk al-aqli walidayh la yanzurullah ilaihim yaumul qiyamah, yang tidak akan Allah lihat mereka di yaumul qiyamah. Anak yang durhaka pada orang tuanya. Wal mar'a mutarajjilah mutasyabbiha birrajul, wanita yang kelaki-lakian menyerupai lelaki dalam sikapnya, tutur katanya, gerak-geriknya, pakaiannya dan yang lainnya. Layaknya lelaki meniru perempuan, banci. Ini perempuan mau menyerupai lelaki. What the youth? Dan yang ketiga, the youth, seorang yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, padahal dia penguasa keluarga itu sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Hadis Imam Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau itu di akhirat, begitu pula neraka jahannam yang Allah ancamkan Allah sebutkan bagi pelaku-pelaku maksiat itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di at-tahrim, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Manusia karena maksiat mereka. Padanya malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, penjaga jahannam. Syidat, keras. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah tertawa semenjak dia diciptakan. Jahannam dikekang oleh 70 ribu tali. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Itu pun masih memberontak jahannam tersebut. Tentunya gambarannya di luar kemampuan kita manusia, tapi untuk mendekatkan pemahaman kamu Idul Adha ya barusan kita. Kalau sapi itu seandainya liar, itu sapi disembelih kebanyakan jinak. Seandainya itu liar, harus diikat dengan banyak tali ya. Talinya mungkin di lehernya, di kakinya, dan dipegang oleh para tukang jagal yang profesional, gak cukup 4 orang, mungkin satu tali dipegang 3 orang kah, berapa orang, sana sini, jaga sapi yang liar ini, itu pun dia masih berontak kuat, kewalahan mereka, itu baru 4 orang, 5 orang, 10 orang, menghadapi seekor sapi yang liar. Jahannam diikat oleh 70 ribu ikatan, masing-masing ikatan dipegang oleh 70 ribu malaikat. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Dalam Al-Furqan Allah sebutkan, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Kalau melihat mereka, jahannam, dari kejauhan, mereka dengar suara marah dan suara menggeram, mengeram dari jahannam itu. Menunjukkan keganasan dan keliarannya. Zafir, seperti, walaupun tentunya beda, tapi kalau kamu melihat singa mau menerkam mangsanya, atau mau berkelahi atau semacam itu, kan dia keluar suaranya, ngeram, karena marah, karena ini. Begitu jahanam ketika melihat pelaku-pelaku maksiat ini, dan itu dari kejauhan sudah terdengar oleh mereka suara dari jahanam tersebut. Allahumma sallim sallim. Jika ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait ancaman dan azab bagi pelaku-pelaku maksiat, membuat seharusnya seorang mukmin mawas diri. Masing-masing kita takut seperti apa nasibnya di akhirat, di kuburnya. Belum lagi di dunianya. Dalam Fatir Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Yang menginginkan kemuliaan, kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Maksiat, dosa hanya memberikan kehinaan dan kerendahan bagi orangnya. Kemuliaan hanya bisa dicari, didapati hanya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari doa para ulama salaf, Allahumma a'izni bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan kau rendahkan aku karena maksiat kepadamu. Bagi seorang mukmin, dosa besar di matanya. Di Bukhari kata Ibnu Mas'ud, innal mu'mina yaradhunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Wa innal fajira yaradhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Kalau itu mukmin memandang dosa-dosa dan maksiatnya seperti orang yang hendak kejatuhan gunung. Bagaimana ketakutan gunung itu menimpa dia. Artinya besar di mata dia, berat, sangat dia takuti. Tapi bagi seorang fajir, dosa itu bagi dia tidak lebih seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia singkirkan dan kemudian lalat itu pergi. Ya, ini enteng, gak masalah bagi dia, merasa gak nyesel, merasa tidak berbuat kesalahan besar. Dia sepelekan, muhqiratid dzunub seperti tadi. Dosa-dosa yang dia sepelekan dan dia remehkan. Beda antara seorang mukmin dengan munafik atau fajir dalam mensikapi dan melihat dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Dari rahmat Allah kepada mukminin, Allah ajarkan kepada mereka, Allah bimbing mereka kepada sebab-sebab yang karenanya seorang hamba terjaga dari kemaksiatannya, terhindar dari dosa dengan berbagai macamnya. Kata Ibnul Qayyim, yang pertama dan yang sangat pengaruh, ijlalullah fil qalb, pengagungan terhadap Allah dalam kalbu, besarnya dan maha besarnya Allah yang maha melihat, maha mendengar segala sesuatu. Dan itu hanya bisa tertanam dengan tauhid. Tauhid ini yang menumbuhkan dan memperbesar pengagungan kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, di akhir-akhir pembahasan beliau, setelah beliau sebutkan banyak pelanggaran, kemusyrikan, meminta-minta di kuburan dan yang lain-lain, beliau sebutkan bab wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sesungguhnya. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Karena itu tidak ada dalam hati mereka, mudah mereka untuk syirik, untuk maksiat. Kalau saja agung Allah dalam hati mereka, tidak akan mereka berani lakukan semua itu. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, yaqbidullahul ard wa yatwis samawat biyamini. Allah menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya. Kif kebesaran Allah yang maha besar seperti itu, bumi yang sebesar ini di yaumul qiyamah dalam genggaman Allah. Langit yang seluas ini, di mana kamu berpijak di atasmu langit, dengan mudah dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran Allah. Langit, bumi yang sebesar ini, kalau dibandingkan dengan kursi, itu seperti mata uang logam ketika diletakkan di tameng. Tameng besar, perisai. Mata uang logam paling seberapa segini, kecil. Ketika diletakkan di tameng itu gak ada artinya. Perbedaan luasnya kursi, kursi Allah dengan langit dan bumi. Kursi dibanding dengan arsh, arsh Allah seperti gelang ketika diletakkan di lautan pasir. Sepanjang mata memandang pasir luasnya. Apa artinya gelang ini? Dan Allah di atas arsy mengetahui segala sesuatu, mendengar segala sesuatu yang diucap dilakukan hambanya di atas langit yang ketujuh sana. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maha mendengar Allah dari atas langit yang ketujuh sana. Ketika Allah katakan, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah, wallahu yasma' tahawurakuma. Allah telah mendengar ucapan perempuan ini, seorang wanita yang menyampaikan, mengeluhkan kepada Rasul terkait suaminya yang mendihar dia, mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Allah dengar percakapan kalian berdua antara Rasulullah SAW dengan perempuan ini. Kata Aisyah, maha mendengar Allah dari atas langit tujuh sana. Aku di samping Rasul SAW, rumah Aisyah sempit, kecil sekali. Kita tahu, sampai ketika Rasul sholat malam, Aisyah tidur. Kalau Rasul sujud, kakinya disentuh oleh Rasulullah, kaki Aisyah, untuk kemudian ditekuk agar Rasul bisa sujud. Begitu Rasul berdiri, kembali diselonjorkan kakinya. Kecil rumahnya. Itupun Aisyah katakan, samar bagiku sebagian suara perempuan ini, aku gak dengar jelas. Kadang kamu mendengar orang bicara, suaranya kamu dengar, tapi kamu gak jelas paham apa yang diomongkan. Berbisik-bisik dia. Padahal dekat sekali Aisyah di situ. Samar bagiku apa yang dia sampaikan ke Rasulullah. Allah yang di atas sana maha mendengar percakapan mereka berdua. Pengagungan ini hanya bisa ditanam dengan tauhid. Dan terus dipupuk dengan tauhid. Semakin mengenal Allah, semakin bertauhid, semakin agung dan besar Allah dalam kalbu. Pentingnya ilmu tauhid. Tidak ada hentinya. Dan tidak boleh berhenti. Hatta orang khatam, wah, itu tauhid, kenyang ana mempelajarinya. Usulu salasa, khatam. Kasus syubhat, oh, alumni aku dari situ. Tidak boleh berhenti. Itu rahasianya kenapa para ulama kita terus mengkajinya. Ulama-ulama besar. Bin Bas, Utsaimin, fulan-fulan, Aimaf Syekh Fauzan. Daurah mereka, kajian mereka harian terus tidak pernah berhenti. Kitabut Tauhid selesai diulang dari awal. Suluh Thalatha, Kasus Syubhat, Qawaidul Arba' dan yang lain-lainnya. Semakin menanamkan ta'zim kepada Allah di dalam kalbu. Nas'alullah taufik. Yang kedua kata Ibnul Qayyim, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Dikuatkan cinta itu, semakin orang cinta, semakin dia akan taat kepada yang dia cintai. Semakin dia cinta, semakin dia tinggalkan apa yang dibenci oleh yang ia cintai, kemaksiatan. Yang ketiga, Mashhadul Ihsan wa ni'mah, mengingat segala dan banyaknya kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan. Sadari oleh kita terlalu banyak sudah enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena orang yang baik, orang yang mulia tidak akan membalas kebaikan itu dengan kejelekan. Orang saja, manusia saja. Apa iya? Ada orang tiap hari ngasih kamu makan. Ya. Kasih nasi, kasih daging, kasih ini. Kasih susu, kirimi buah. Bulanan kamu dikasih padahal kamu gak kerja di dia. Masya Allah baiknya orang ini sama kamu. Terus. Kamu mau pergi kemana diantar gratis. Pokoknya kebaikannya luar biasa. Apa iya kamu berani berbuat jahat padanya? Berani kamu balas dengan kejelekan? Orang mulia akan membalas kebaikan itu dengan kemuliaan. Paling tidaknya kamu doakan baik, kami puji, kamu puji-puji dia. Masya Allah fulan. Kamu gak terima dia dijelek-jelekkan. Itu sesama manusia yang terbatas kebaikannya. Kaif dengan Rabbul Alamin. Berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dari yang ada di tubuh saja. Pendengaran, penglihatan, dan. Bagaimana kemudian dibalas dengan kemaksiatan kepadanya. Diingat hal tersebut akan membangkitkan kekuatan pada seorang hamba untuk meninggalkan dan menjauh dari kemaksiatan. Yang keempat, mengingat murka Allah dan azabnya yang keras jika seorang hamba terus-menerus bermaksiat dan dosa kepadanya. Dengan mudah akan diambil, dihukum, ditimpakan azab kepadanya agar dia kemudian takut meninggalkan segala maksiat tersebut kepada Allah. Yang kelima, mengingat al-fawat, perkara yang akan hilang dari dia dengan kemaksiatan itu. Baik itu kebaikan dunia ataupun itu kebaikan akhirat. Hilangnya kebaikan, terkuranginya iman, dan itu kerugian besar. Hilang kebaikan darinya, berkurang imannya. Dan tersandarkan kepada nama yang jelek. Nama yang jelek secara syar'i memang jelek, dicela Allah, dicela Rasulnya. Jelek secara akal, manusia jelek bahkan secara adat istiadat. Artinya dalam kehidupan, misalnya gampangnya, pencuri, maksiat. Dan memang dicela dalam syariat. Akal manusia pun menganggap itu kejelekan, kif harta orang kamu ambil. Dan adat orang akan mengatakan fulan, oh, pencuri itu. Nama yang jelek bagi dia. Hilang amanat dari dirinya. Hilang kepercayaan orang kepadanya. Fulan penipu itu. Ngemplang bawa lari harta orang. Kadzab fulan. Fulan khoin, pengkhianat itu. Hal-hal baik hilang dari dia, yang ada lekat padanya nama-nama yang buruk. Mendapat gelar dan nama-nama yang jelek hilang darinya. Sekian kebaikan di dunia maupun akhiratnya. Mengingat itu agar tidak terlewat darinya kebaikan-kebaikan, menambah semangat dia untuk meninggalkan maksiat. Yang keenam, mengingat ganti yang Allah janjikan ketika seorang hamba meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik baginya. Oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim, salah satu sebab utama orang itu terjatuh pada yang haram terkait harta, penghasilan, profesi, pekerjaan yang dia dapati, karena su'udzonnya kepada Allah, di mana dia mengira, berburuk sangka kepada Allah, kalau dia tinggalkan yang haram ini, kalau dia taat kepada Allah, dia turuti syariatnya, gak akan dapat penghasilan dia. Gak akan bisa mencukupi hidupnya dan keluarganya. Dia su'udzon kepada Allah. Kalau aku taat, nuruti agama ini, syariat ini gak boleh, itu gak boleh. Ditaati. Harus begini, harus begitu. Ditaati, gak bisa hidup nanti. Gak dapat income yang mencukupi, gak dapat penghasilan yang baik. Dia buruk sangka kepada Allah seakan, kalau dia taat dan menjauh dari maksiat, Allah akan Allah telantarkan. Akan Allah abaikan dia. Buruk sangka kepada Allah. Kalau saja dia yakin dan beriman, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dengan dia taat, menjauh dari maksiat, akan memudahkan bagi dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula seorang hamba hendaknya menggunakan kekuatannya, berpikir tentang dunia dan cepatnya dunia itu fana, hilang dan lepas dari dirinya, wala bud, suatu yang pasti, gak mungkin tidak. Ima itu lepas dari tanganmu dengan cara apapun, gak akan diam dunia itu. Kapan itu masuk, kapan itu harus kamu keluarkan. Berputar. Makanya Allah perumpamakan seperti air, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Sifat air ngalir. Iya, air kan ngalir terus jalan. Begitulah dunia ngalir. Ke kamu cuman sementara saja masuk sakumu. Enggak lama. Kapan kamu dapat keuntungan? Sekarang dapat misalnya 100 ribu, 200, sebentar pulang, subhanallah. Jadi gampangannya popok anakmu habis, susunya habis, sakit, ke dokter, obat, keluar lagi ini uang. Cuman mampir sejenak, ngalir. Kalaupun tetap dia jaga, dia simpan, dia tampung, mau tidak mau kamu yang meninggalkan dunia itu, mati. Tidak mungkin tidak. Kalau saja seorang hamba mengingat dan berpikir tentang dunianya yang semacam itu, akan membantu dia untuk tidak berambisi terhadap yang haram. Dunia mudbirah, wal akhirah muqbilah. Dunia itu sifatnya berpaling dari dia, meninggalkan dia, dan pasti seperti tadi. Akhirat pasti datang kepadanya. Merupakan kebodohan ketika orang itu sibuk dan memberi perhatian, menghormati, memuliakan yang berpaling darinya dan mencampakkan yang menghampiri dia. Kalau misalnya ada dua orang, yang satu datang menghormati kamu, datang penuh perhatian kepada kamu dan seluruhnya dia berikan untukmu, datang mendekat padamu. Yang ini kamu campakkan, yang datang kepada kamu dengan hormat dengan ini kamu abaikan. Yang berpaling dari kamu, meninggalkan kamu, memberi punggungnya kepada kamu, justru itu yang kamu kejar-kejar dan kamu sibukkan. Itu yang kamu justru perhatian kepadanya, itu ini kebodohan. Kif yang berpaling kamu perhatikan, yang datang kamu campakkan. Sifat dunia akan menjauh dan meninggalkanmu. Akhirat pasti datang menghampirimu. Orang yang berakal tentu akan lebih mengutamakan yang datang padanya, yang pasti menghampiri dia, dan tidak ingin dia terlalaikan oleh yang berpaling dan meninggalkan dia. Itu beberapa perkara, tentunya penting pula rasa malu kepada Allah, karena itu menghindarkan seorang hamba dari maksiat. Malu dilihat atau didengar oleh Allah melakukan apa yang Allah larang, Allah haramkan atas dirinya. Itu beberapa perkara penting yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah terkait kemaksiatan, dampak dan pengaruhnya terhadap individu maupun masyarakat, serta beberapa sebab yang membantu seorang hamba terhindar dan terselamatkan dari godaan maksiat dan dosa. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu introspeksi diri, jangan sampai apa yang menimpa, yang terjadi di sekitar kita, menimpa dakwah kita, dari segala bentuk kejelekan dan kesulitan, jangan sampai itu akibat dosa dan ulah kita sendiri, akibat kemaksiatan kita dengan segala bentuk maksiat itu. Ingat, dampaknya luas, dampaknya besar, bukan hanya pada diri kita, bahkan lingkungan dan masyarakat kita. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang hanya membawa kesialan dalam artian membawa dan mendatangkan kejelekan akibat maksiat dan dosa kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauh dari kemaksiatan padanya.